Mitra bisnis, dalam tulisan terbaru di website Koran Internet, Kwik Kian Gi menurunkan tulisan tentang perlunya pembangunan gedung DPR yang sangat bertolak belakang dengan pandangan dari sebagian masyarakat yang menolak keras pembangunan gedung ini. Untuk membahas, mengapa Kwik Kian Gi menilai pembangunan gedung DPR ini harus tetap dilaksanakan, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, mengapa Bapak menurunkan tulisan yang akan dinilai oleh beberapa kalangan sebagai sesuatu yang tidak populis, Pak? Memang, oleh karena seperti yang saya katakan di dalam tulisan itu, bahwa gedung DPR itu tidak hanya berfungsi secara fungsional, tapi gedung DPR adalah simbol dari kebesaran sebuah bangsa. Nah, kalau itu semuanya dijadikan seperti itu, ya akan miskin sekali bangsa ini. Miskin akan kebudayaan dan simbol-simbol kebesaran. Karena di mana-mana kalau kita lihat misalnya Westminster di London, terus Capitol Hill, seperti yang saya katakan bahwa itu mempunyai fungsi itu. Nah sekarang yang aneh, jadi di sini ini kan mulai latah ya. Kalau ada satu yang kritik, lalu semuanya ikut kritik gitu. Jadi saya merasa perlu untuk mengkoreksi. Jadi tulisan Bapak tentang gedung DPR adalah bentuk dari koreksi yang Bapak maksudkan ya Pak Kwik? Iya, misalnya sekarang begini. Kalau para elit yang mengkritik itu melihat Borobudur, itu muak apa bangga? Sebab Borobudur itu dibangun dalam kondisi yang sangat miskin. Nah, demikian juga masih berbicara dalam bidang DPR, dalam hal DPR ya. Itu para pengamat yang mengkritik itu ketika memasuki halaman DPR, tanahnya demikian luas dan gedung yang dibangun Bung Karno begitu megah, itu merasa bangga apa merasa jengkel terhadap Bung Karno maki-maki. Karena ketika itu jauh lebih miskin dari sekarang. Nah ini adalah semua hal-hal yang sebetulnya begitu jelasnya, akan tetapi dalam kondisi seperti sekarang ini bisa-bisa kedangkalan berpikir, kedangkalan tidak punya perasaan, segala macam itu, sampai bisa seperti itu. Jadi yang dinamakan herd instinct, ya, instinct rombongan, yang satu anut biung, satu ini semua berpendapat demikian. Nah, saya merasa perlu untuk mengkoreksi. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.